pela susu cak nona maka kening inu ipasi andrai apa si bawa roti roti engkai canggorina tengana asli lo malundra tanta masengan.